Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari M.R. Delien. IG M.R. Delien. Katanya orang, maaf, non-muslim tidak akan masuk surga. Tapi kalau orang itu sedekah ke Palestina seperti Cristiano Ronaldo, apakah dia tidak akan masuk surga? Buka kitab fikih sunnah Said Sabiq dalam bab wakaf. Orang non-muslim kalau dia berbuat baik, maka Allah langsung balas di dunia. Itu maka saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang rajin bersedekah, kaya raya, mewah hidupnya, langsung dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak dibalas Allah. Sehatkan Allah badannya, dilapangkan Allah rezekinya. Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat aniaya walaupun sebesar biji sawi. Kalau kita sayang, maka kita ajarkan untuk bersyahadat, peselamat dunia akhirat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu a'lam bissawab.